Berangkat dari ayat ini, kita melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji umat Islam ini, terutama generasi pertamanya, karena yang langsung terkena dengan ayat ini adalah orang-orang yang ada ketika itu. Karena Allah berfirman dengan kalimat kuntum, kalian umat terbaik. Sedangkan kalian mukhatab jamak, yang sedang diajak bicara dalam bentuk jamak, kuntum, kalian yang ada ketika itu, yang langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Tetapi tidak mengapa ditafsirkan umat Islam secara keseluruhan, karena memang yang ada dari umat Islam ketika itu adalah para sahabat. Maka dikatakan kalian, kalian umat Islam, kalian para sahabat, kalian Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah ummah yang dikatakan khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Masya Allah, Allah puji dengan kalimat khaira ummatin ukhrijat linnas. Rasulullah SAW juga memuji umat ini bahwa antum akhiruna wa antum as-sabiqun, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian umat terakhir tetapi kalian adalah umat yang lebih dulu. Karena yaumul qiyamah, di dunia datang terakhir, yakni umat Nasrani, umat Yahudi, Bani Israel itu sudah lebih dulu, sedangkan umat Islam belakangan, terakhir. Tetapi nanti yaumul qiyamah umat Islam yang lebih dulu. Akhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, kalau kita membaca tentang keutamaan-keutamaan umat Islam di atas umat-umat yang terdahulu, sangat banyak dari beberapa sisi, dan sesungguhnya bukan itu inti yang akan kita bahas. Tetapi inti yang akan kita bahas adalah kelanjutan ayat ini. Setelah Allah menyatakan kalian umat yang terbaik, Allah sebutkan alasannya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, karena kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah istimewanya. Disinilah ciri khas umat yang terbaik. Ini teh ini. Kenapa patahnya enggak apa-apa? Air putih. Air putih. Jazakallah khair. Panas banget. Enggak bisa minum ya, dong. Kita lanjutkan. Wa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciri khas umat yang terbaik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Allah sebutkan dengan jelas dalam sekian banyak ayatnya dalam Al-Quran. Bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Berkali-kali. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga menjadi aslun min usuli hadzal din amar ma'ruf nahi munkar. Menjadi sebuah prinsip dari prinsip agama ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dalam riwayat yang sahih perumpamaan kalian seperti orang-orang di atas sebuah kapal. Ada bagian yang di atas, ada bagian yang di bawah. Bagian yang di atas dan bagian yang di bawah, kalau yang di bawah ini perlu air untuk urusan mereka, hajat-hajat mereka, mereka harus naik ke atas mengambil air. Lama-kelamaan mereka merasa capek bolak-balik ke atas dan berkata, mengapa kita harus naik ke atas? Kalau kita lubangi kapal ini, kita akan dapat air. Gak usah susah-susah naik ke atas. Kita lubangi saja seperti mata air. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara makna, kalau kalian biarkan orang itu melubangi kapal, halaka wa halaku jami'an, akan binasa orang ini dan akan binasa pula semua penduduk kapal, bahkan yang di atas ikut binasa semuanya. Tetapi kalau engkau cegah kemunkaran tersebut, naja wa najau jami'an, orang itu akan selamat dan akan selamat semuanya satu kapal. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, lihatlah ya, perumpamaan yang sangat bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dicegah, dia selamat dan akan selamat seluruh penghuni kapal. Kalau tidak dicegah, akan binasa dia dan binasa seluruh penghuni kapal. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan, takutlah kalian pada satu fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Wattaqu fitnatan, takutlah kepada satu fitnah yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Artinya akan menimpa kalian secara merata. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bagaimana? Satu orang yang berbuat atau sebagian orang yang berbuat, ternyata akibat jeleknya menimpa kalian kaum muslimin secara umum. Hati-hatilah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan jangan bertanya kenapa. Kenapa sih? Kok kita semua ikut kena? Jangan tanya kenapa. Kalian telah paham apa yang terjadi kalau sebagian penduduk di sebuah kampung membuang sampah sembarangan. Apa yang kena banjir hanya rumah dia? Bukan hanya rumah dia yang kena. Rumah dia tok yang banjir, tangannya enggak banjir. Enggak mungkin. Begitu selokan-selokan saluran-saluran air tertutup sampah, maka akan terkena banjir semuanya. Sehingga jangan bertanya kenapa, itu sudah keadaan yang sunnatullah seperti itu. Tetapi bertanyalah bagaimana mencegahnya, bagaimana menghindarinya. Kalau Allah katakan wattaqu fitnatan, takutlah dari satu fitnah, satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, tetapi akan menimpa kalian merata, kalian terkena semua. Kalau Allah katakan wattaqu, hindarilah, khudhu wiqayatan, itu mana takwa. Wattaqu fitnatan, dari kata ittaqu wattaqa, ini takhudhu wiqayatan atau ittakhidhu wiqayatan, ambillah satu wiqaya, ambillah satu perlindungan, satu penjagaan, agar jangan sampai terjadi fitnah, bencana yang merata. Ikhwani fid din a'azzakumullah, apa wiqayahnya? Kalau Allah suruh mengambil wiqayah, pasti ada dan pasti bisa dicegah. Ya tentunya dicegah orang-orang tadi jangan membuang sampah sembarangan. Itu dalam urusan banjir. Tetapi dalam urusan agama, cegah mereka jangan sampai berbuat kemaksiatan, kezaliman, kemunkaran-kemunkaran yang akan menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mencegah mereka agar jangan menarik azab, bencana karena perbuatan mereka yang munkar. Ikhwani fid din a'azzakumullah, sebuah bencana menimpa kaum Lut karena mereka tidak saling mencegah kemunkaran. Dan ketika Lut alaihi salam memperingatkan mereka dari kemunkaran, mereka melawan dan menyalahkan yang memberi peringatan. Bahkan menuduh dengan kalimat innahum unasun yatatahharun, mereka ini orang-orang yang sok suci. Mencegah dari perbuatan LGBT dianggap sok suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan asri, berjalanlah sebelum fajar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada Lut agar segera keluar dari kampung itu, karena Allah akan azab mereka. Maka ketika mereka Lut alaihi salam dan yang bersamanya keluar dari kampung tersebut, diangkat kampung tersebut yang dijuluki kampung Sodom, sehingga sampai sekarang istilahnya Sodomi karena itu perbuatan kaum Sodom. Diangkat tanahnya itu, diangkat sampai terdengar nubahu kilabihim, terdengar gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka di langit. Setelah itu ditimpakan oleh Allah, dihempaskan dalam keadaan terbalik. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul mundharin. Kami jadikan yang bawahnya jadi di atas dan yang jadikan atasnya jadi bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu. Fasa'a matarul mundarin, dan itu sejelek-jelek hujan yang Allah timpakan kepada mereka, orang-orang yang sudah diperingatkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Diselamatkan orang yang tetap inkarul munkar, yaitu Lut alaihi salam. Taib, demikian pula pada umat ketika Rasulullah SAW berdakwah. Mereka musyrikin. Mereka berbuat berbagai macam kedzaliman-kedzaliman, bahkan kesyirikan-kesyirikan. Dicegah oleh Rasulullah SAW dengan dakwah tauhid. Mereka menentang. Bahkan bukan cuma menentang, bahkan menantang. Dengan kalimat, ya Allah, Allahumma, in kana hadha huwal haqq min indik, fa'amtir alayna hijaratan minas sama, aw i'tina bi'adabin alim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan subhanahu wa ta'ala, Allah ceritakan ucapan si kafir Abu Jahal yang berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alayna hijaratan minas sama, ya Allah, kalau benar itu adalah kebenaran yang dibawa oleh dia, hujani kami dengan batu. Ini tantangan namanya. Menantang Allah, menantang Rasulnya. Amtir alaina hijaratan minas sama, hujani kami dengan batu. Awitina bi'adabin alim, atau datangkan pada kami adab yang pedih. Silakan. Kalau memang itu benar. Astagfirullah, astagfirullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, semestinya, seharusnya Abu Jahal berkata, kalau itu adalah hak, berilah hidayah aku kepadanya. Semestinya kan begitu. In kana hadha huwal haqq min indik fahdina. Kalau masih berakal, kalau masih sehat pikirannya, walaupun dia menentang sekarang, mungkin menentangnya dengan kesalahpahaman bisa jadi. Maka dia berkata, mungkin saya salah. Kalau itu benar, ya Allah aku beri hidayah. Kan begitu. Ini tidak. Ucapannya betul-betul menentang Allah. Kalau memang hak min indik, hujani kami dengan batu. Terlalu yakin dengan apa yang mereka pikirkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Tetapi tantangannya tidak Allah berikan pada mereka. Kalau dulu di zaman umat-umat terdahulu mereka menantang, silakan turunkan azab, Allah turunkan azab. Dan kemudian Allah katakan, duqu ma kuntum tasta'jilun. Rasakan apa yang kalian ingin terburu-buru. Itu azab. Rasakan yang kalian minta. Sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawan menantang tapi enggak turun azab. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka merasa benar. Lihat, enggak turunkan azab. Mana? Enggak ada hujan batu. Maka Allah jawab dalam Al-Quran di ayat berikutnya, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka? Ya enggak mungkin diadab dengan merata, karena ada Rasul di sana. Dan Rasulullah SAW ditugaskan untuk mengajarkan Islam ini, risalah ini sampai sempurna, sampai selesai. Maka wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengadab mereka dalam keadaan engkau ada tengah-tengah mereka. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengadab mereka dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang beristighfar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, pertanyaannya sekarang sebagai faedah. Berarti apa yang mencegah adab itu tidak turun ketika itu? Hah? Apa yang menyebabkan adab tadi tercegah? Satu, ada Rasul. Kedua, sebagian mereka masih beristighfar. Artinya adanya orang-orang yang terus berdakwah, yaitu Rasulullah SAW, yang terus mengajarkan tauhid, mencegah dari syirik, mengajarkan sunnah, mencegah dari bid'ah-bid'ah, mengajarkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah sesuatu yang akan mencegah turunnya azab. Bukannya enggak ada kemaksiatan di tengah-tengah mereka, ada kesyirikan-kesyirikan musyrikin. Bukannya tidak ada munafikin setelah hijrah ke Madinah, ada Yahudi, ada musyrikin, ada. Kenapa enggak turun azab yang merata? Karena dakwah tetap berjalan. Karena di kalangan mereka ada Rasul, da'i ilallah, da'i ilat tauhid. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, maka kembali kepada pembahasan pertama kita, bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah inti dari agama ini, dan amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang mencegah turunnya azab. Sehingga kalau ada orang yang tidak berani menegur kesyirikan, tidak berani mencegah kemunkaran, kebid'ahan, enggak berani mencegah, itu mungkin kita katakan wajar. Dia enggak berani, ada orang yang berani. Dia hanya benci dalam hatinya. Yang ini berani berbicara, yang ini bahkan dengan tindakan-tindakannya. Tergantung imannya masing-masing, wajar. Tetapi kalau ada yang mengajarkan satu ajaran tidak perlu amar ma'ruf, tidak perlu nahi munkar, maka inilah ajaran dalalah, haqqud dalalah. Ad-dalalah haqqud dalalah. Ingat ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman ketika akan wafatnya. Ketika didatangi oleh beberapa orang untuk meminta nasihat, "Ausini au i'had ilaina." Berikan wasiat kepadaku. Dijawab, "Bukankah telah datang kepada kalian keyakinan? Bukankah telah datang kepada kalian sesuatu yang yakin?" Ad-dalalah haqqud dalalah, kesesatan yang benar-benar kesesatan. An ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ad-dalalah haqqud dalalah, kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf apa yang munkar, dan Allah menganggap, dan engkau menganggap munkar apa yang ma'ruf. Fa iyyaka wat talawun fid din, hati-hati kamu dari talawun fid din, dalam berwarna-warni dalam beragama. Baik. Jadi jangan anggap enteng kesesatan ikhwaniyah, hizbiyah, sururiyah, sufiyah. Karena kesesatan yang sungguh-sungguh haqqud dalalah adalah yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dibalik. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Ini dalalah haqqud dalalah. Mengapa? karena inti agama musnah, hancur. Inti agama dikubur. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bayangkan kalau ajaran mereka sufiyah, yang katanya jagalah hati, jagalah hati, kemudian tidak beramal ma'ruf dan dilarang bahkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Masa ada Ustaz orang yang melarang amar ma'ruf? Mereka tidak akan berkata jangan amar ma'ruf, tidak. Mereka akan berkata jangan bicarakan manusia, bicarakanlah dirimu sendiri. Kamu bersihkan hatimu, kamu perhatikan hatimu. Adapun mereka, urusan mereka, urusan mereka dengan Allah, jangan kita urusi mereka. Jangan kita urusi mereka. Kalau Allah mengadab mereka, kita termasuk terkena adab. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian pada satu azab, hindarilah kalian dari azab yang akan menimpa bukan orang zalim saja di antara kalian. Akan terkena semua. Kita akan ikut kebanjiran. Kalau tetangga kita buang sampah sembarangan, kita diam. Kita akan tenggelam. Kalau kapal tadi dilubangi di bawahnya oleh orang-orang bodoh karena pengen mendapatkan air dengan cepat, kamu biarkan, akan tenggelam seluruhnya, termasuk kalian yang gak ikut berbuat apa-apa. Adapun sufi, dari dulu perseteruannya dengan ahlus sunnah sangat sengit. Sufi dengan ahlus sunnah selalu begini. Mengapa? Karena ahlus sunnah berhati-hati dalam mengambil ilmu, berhati-hati dalam menyampaikan ilmu, dan selalu mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Bagaimana berhati-hati mencari ilmu? Selalu berkata dengan kalimat inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini, ilmu hadis ini, ilmu agama. Maka itu adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Lihatlah dari siapa. Periksalah. Akhwan ibn a'azakumullah, seperti ucapan Ibn Sirin dan lain-lainnya. Maka dilanjutkan oleh para generasi ahlus sunnah, para imam-imam ahlus sunnah, imam-imam ahlul hadis, dengan meneliti siapa yang akan diambil ilmunya, bagaimana hafalannya, bagaimana kekuatan ilmunya, bagaimana diperiksa. Kalau ternyata dia dhaif, hadisnya ditolak. Apalagi kadzab, pendusta, hadisnya ditolak. Kalau dia sahibus sunnah, hadisnya diterima. Kalau dia jujur, diterima. Berarti ada dua sisi yang mereka perhatikan. Apakah dia orang yang lurus di atas sunnah atau di atas kesesatan? Atas kesesatan ditolak ilmunya. Karena itu kelanjutan ucapan Ibn Sirin rahimahullah. Kalau dari sahibu sunnah, qabilnahu. Tetapi kalau dari sahibu hawa, sahibu bid'ah, taraknahu. Kalau dari sahibu sunnah, kita terima. Kalau dari sahib hawa, ahlul bid'ah, kita tolak. Itu sisi pertama dalam pemeriksaan hadis. Sisi kedua, walaupun ahli sunnah, saya ulangi, walaupun ahli sunnah saleh, masya Allah, ahli sunnah saleh lagi, ahli ibadah, masya Allah, tapi hafalannya tidak kuat, juga tidak diterima. fulan da'ifun rahimahullah. Bagaimana bapakmu? Tanya saja pada yang lain. Tidak, aku pengen dari kamu. Hanya terpaksa beliau bicara, abi da'if, abi lemah, gak kuat hafalannya. Ikhwan ibdina azzaqullah, jangankan orang lain, bapaknya sendiri dia sebutkan kelemahannya bahwa dia tidak hafal, da'if. Ikhwan ibdina azzaqullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para imam-imam ahlus sunnah dalam menjaga ilmu hadis. Sufi menentang dan menuduh para imam ahlu sunnah hanya membicarakan orang fulan kadzab, fulan dhaif, fulan tidak hafal, fulan begini, fulan begitu, dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan yang jelek. Wassalamu alaikum afiyah. Sufi menuduh ahlu sunnah tukang ghibah. Sufi menjuluki ahlu sunnah tukang membicarakan orang, celakan kejelekan orang. Karena bahkan ada majlis khusus, majlis membicarakan ruwatul hadis, para rawi-rawi hadis. Bagaimana fulan, bagaimana fulan, bagaimana fulan. Sampai hari ini di masa Syekh Muqbil pernah satu kali majlisnya khusus untuk membicarakan fulan wa fulan. Bukan fulan wa fulan dari rawi yang dulu, rawi yang sekarang. Dalam artian orang yang sekarang, tokoh-tokoh yang katanya ulama. Bagaimana fulan, bagaimana Qardawi, bagaimana Al-Buti, bagaimana, dibahas. Apakah itu majlis ghibah? Ikhwan ibn a'azakumullah, itu mencegah turunnya adab dengan mengingkari kemunkaran-kemunkaran, dan itu merupakan penjagaan terhadap agama. Jangan sampai masyarakat mengambil ilmu dari orang yang salah. Kalau ternyata dia Syi'i Rafidhi, kita katakan dia Syi'i Rafidhi. Utruku, adziru. Kalau dia adalah Sufi Khabith, kita katakan dia Sufi Khabith. La ta'khudhu anhu. Ini dituduh, dijuluki oleh ahli Sufi dengan berbagai macam julukan-julukan. Ketika berbicara tentang ahlul bid'ah, dikatakan tukang ghibah. Ketika berbicara tentang sesama ahlus sunnah tetapi lemah riwayatnya, artinya hafalannya lemah, dhaif. Yang ini kurang kuat, yang ini begini, yahim katsiran, atau sering ngawur dalam meriwayatkan hadis, atau sering ngaco dalam bicara. Dibicarakan apa enggak dibicarakan? Dibicarakan. Walaupun ahlu sunnah, walaupun ahlu sunnah. Tayyib barakallahu fikum. Ini khani fidina azakumullah, mereka menjuluki lagi. Mereka ribut sendiri sekarang. Mereka berantem. Lihat tuh, mereka pecah belah. Wallahi kesalahan besar. Kesalahan besar. Perpecahan itu kalau kalian berjalan di jalan yang berbeda-beda, kalau kalian berjalan di atas jalan yang bermacam-macam, yang namanya perpecahan itu adalah talawun, membiarkan warna-warni di dalam agama, itu perpecahan. Bagaimana yang merah? Boleh. Bagaimana yang biru? Boleh. Bagaimana yang kuning? Tidak apa-apa. Bagaimana yang hijau? Pokoknya yang penting Islam. Itu perpecahan. Tetapi kalau meluruskan yang salah, mengingkari kemunkaran, menyatakan yang bid'ah adalah bid'ah, mengatakan yang sunnah adalah sunnah, itu kewajiban agama, dan itu perintah dari Nabi, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Ternyata pemikiran Sufi dilanjutkan oleh Ikhwanul Muflisin di zaman Hasan al-Banna, yang menamakan diri mereka Ikhwanul Muslimin. Torekot sufiyahnya Hassafiyah, sufi, mulai memakai prinsip sufi yang dulu, melanjutkan dengan kalimat na ta'awan fima ittafaqna wa na'tazir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita kerjasama, kita bantu-membantu apa yang kita sama, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebagian orang berkata, itu kan maksudnya kalau ada perbedaan pendapat, ijtihadiyah, kita saling menghormati karena sama-sama ijtihadnya ulama. Kamu husnudzon kepada Al-Banna, dan kamu mengira Hasan Al-Banna ke arah itu saja? Tidak. Dalam ucapannya am, kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Dalam kenyataannya pun dia menafsirkan dengan perbuatan-perbuatannya kepada umum, tidak hanya pada perkara ijtihadiyah, tetapi pada segala perkara sampai masalah akidah sekalipun. Mana buktinya? Buktinya Ikhwanul Muflisin terus merangkul Syiah Rafidah di awal pertamanya, dan mereka bahkan mengangkat seorang pendeta Kristen Ortodoks di partainya. Kali itu waktu itu partai. Apa alasannya? Kita kerjasama apa yang kita sepakat, yaitu mengingkari kemunkaran yang ada, katanya dalam tanda petik ya, ingin memenangkan partainya untuk menegakkan keadilan, katanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga mereka bisa bekerja sama dan merangkul pendeta Kristen sebagai pendiri partai Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan terus bertaqarrub mendekatkan diri kepada Syiah Rafidah. Bahkan sering ada pertemuan dengan Imam Khomeini, kata mereka imam, padahal dia ada taghut. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini terjadi di dalam tubuh Ikhwanul Muflisin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Berarti kira-kira kemana larinya kalimat na ta'awan fima ittafaqna wa na'tazir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna? Kemana? Kepada semua perkara saling hormat menghormati, beda furu saling hormat menghormati, beda prinsip saling hormat menghormati, beda agama sekalipun saling hormat menghormati. Dilanjutkan lagi setelah Ikhwaniyah oleh Sururiyah. Hanya saja Sururiyah mengurangi Syiah. Kata mereka bahwa semua kelompok yang ada di Sahah selain Syiah adalah Ahlus Sunnah. Ucapan tokoh mereka Abdul Hadi Al-Misri dalam kitabnya Manhaj Intilaqatul Kubra, titik tolak yang utama, prinsip yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka juga punya buku At-Tariq ila Jama'atil Jalan menuju induknya umat. Jama'atil itu jamaah yang ta'umul jami'. Jalan menuju jamaah yang mengayomi semua kelompok. Itu judulnya aja sudah kelihatan mau kemana larinya. Saya ingat istilah NII. Barangkali kalian juga ingat istilah skoci. Pernah dengar skoci? Mereka punya istilah skoci. Bahwa kita ini skoci-skoci. Kelompok itu skoci. Kelompok ini skoci. Semua skoci. Menuju sebuah kapal besar yang namanya Jama'atul Mereka dengan istilah bahasa Arab Jama'atul sedangkan NII dengan istilah bahasa Indonesia, yaitu jamaah utama atau jamaah induk, kata mereka. Jadi skoci-skoci tadi kapal kecil tadi menuju kapal induk. Artinya sama, tujuan mereka adalah menggabungkan semua kelompok-kelompok kecil dari dalam satu kelompok besar yang bernama Ja'matil atau kapal induk, atau dengan istilah Jamaah Islamiyah, JI. Khonibina azakumullah. Lihat ini semua ditulis oleh mereka Suriah. Dengan tujuan apa? Sama. Tujuannya jam'un nas. Jam'un nas, mengumpulkan manusia, mengumpulkan manusia, mengumpulkan manusia, menggabungkan manusia, menggabungkan manusia dalam keadaan mereka berbeda-beda. Sehingga yang selalu dituduh pemecah belah adalah Ahlus Sunnah. Sehingga yang selalu dituduh pemecah belah adalah Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah mengatakan ini kelompok bid'ah menyimpang, ini kelompok sufi menyimpang, ini hizbiyah sururi ila akhirnya. Yang paling pertama berbicara tentang ikhwaniyah adalah Masyaikh Kibar, Syekh Rabi hafizahullah. Setelah berubah menjadi sururiyah dengan minus syiah, selain syiah, karena kita jujur, ya, apa adanya, kalau memang mereka seperti itu, kita kadang seperti itu. Artinya mengumpulkan manusia yang kelompok-kelompok yang bid'ah-bid'ah itu, kecuali syiah, mereka enggak mau. Mereka katakan semua kelompok selain syiah adalah ahlu sunnah. Jadi semua dikatakan ahlu sunnah, kecuali syiah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Juga yang membongkar mereka di antara tokohnya adalah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pemuka dalam masalah ini. Beliau adalah orang yang masya Allah menonjol di bidang ini. Jeli melihat ucapan manusia. Ini ucapan akan lari ke sana. Ini ucapan akan lari ke sana. Ucapan mana? Ucapan sururiyah. Padahal kalau kita yang dengar, jangan kita, saya. Saya pernah mendengar pertama kali, merasa bijak sekali ucapan ini. Sangat bijaknya. Apa ucapannya sururiyah? Bahwa mereka, kelompok-kelompok ini masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan. Satu kelompok memiliki kelebihan dalam jihad fisabilillah. Sayangnya mereka kebablasan, sehingga terjerumus ke dalam pengkafiran-pengkafiran dan sebagainya. Tapi kita ambil kelebihan mereka, yaitu semangatnya dalam jihad fisabilillah. Yang kedua, menonjolkan akhlaknya. Maksudnya sufi. Mereka menyimpang dari beberapa sisi, tetapi kita ambil kelebihannya, yaitu akhlak. Yang satu lagi, kelompok yang sangat rapi tanzimnya, organisasinya. Maka kita ambil kelebihannya, yaitu tanzimnya, kerapian berorganisasi. Tapi hati-hati, atau dikatakan walaupun menyimpang dari beberapa sisi. Kelompok keempat, kelompok kelima, terus begitu. Sampai kemudian disimpulkan di akhirnya, kita ambil semangat jihad dari Khawarij, kita ambil akhlak dari Sufi, kita ambil tanzim kerapian berorganisasi dari Ikhwanul Muslimin, kita ambil kelebihan dari yang ini, dari yang itu, maka kita akan bersatu dengan mengambil kelebihan-kelebihan mereka semuanya. Akan menjadi satu ummah yang begini dan begini dan begini. Biasa ada orang-orang polos yang husnudzon. Mungkin maksudnya kita ambil kelebihannya, kita peringatkan dari kekurangan-kekurangannya. Mungkin kita husnudzon sama mereka. Sebentar, ya. Kalau kamu mau husnudzon, mestinya kamu bertanya pada mereka, apa sih dalilnya? Kan seperti itu. Itu kalau kita mau tanya dalil. Sesungguhnya kalau saja kita mau memakai akal kita yang cerdas, cukup untuk menyatakan ucapan ini ngawur. Mengapa? Karena ada kalimat dan kita ambil akidah dari salaf. Jadi salaf itu cuma diambil akidahnya saja. Kita ambil akidah dari kelompok salaf, kita ambil akhlak dari sufi, kita ambil jihad dari khawarij, kita ambil oplosan. Ini namanya oplosan. Itu cukup menyinggung perasaan para ulama, sehingga para ulama yang sangat jeli dalam memandang ucapan ini marah. Bukan sekedar menegur, marah karena ini kalimat menipu. Apa kalian kira bahwa yang namanya salaf hanya akidahnya saja bagus, gak punya akhlak, gak punya semangat jihad, gak punya kerapian dalam berorganisasi, gak punya. Nah, untuk apa adanya khalifah? Untuk apa adanya pegawai-pegawai? Untuk apa adanya penulis-penulis Al-Quran? Untuk apa adanya? Ini kerapian berorganisasi. Haram. Gak boleh rapi. Harus kacau. Itu kebodohan namanya. Salaf punya semuanya. Dari A sampai Z ada. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang mulia untuk berdakwah ke Madinah. Siapa? Mus'ab ibn Umair. Dan menyuruh sahabat yang mulia ke Yaman, Mu'ad ibn Jabal. Dan menyuruh, ini ada kerapian, ada komando. Siapa bilang gak ada komando? Ada. Disuruh ke sana, disuruh ke sini. Ikhwan ibn na'azakumullah. Itu kan khalifah. Nah, pertama yang berwenang adalah khalifah, khususnya yang berkaitan dengan darah, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya fisik. Adapun yang sifatnya adalah agama, ilmu, maka para ulama dan orang-orang yang berilmu. Iya kan? Orang-orang yang berilmu, para ulama yang menyuruh kamu begini, kamu begitu, kamu berangkat ke sana, dakwah di sana, kamu berangkat ke sini, dakwah di sini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan. Bahwa mereka ini, sururiyah ini, mengucapkan kalimat yang mengerikan. Subhanallah. Ditegur oleh para ulama kompak. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin berbicara. Kebetulan saya di sana mendengarkan langsung dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan berkata Syekh rahimahullah, apa saya suruh nonton TV lagi? Apa saya suruh baca koran lagi oleh mereka itu? Siapa mereka maksudnya? Sururiin. Karena di antara syubhat mereka, setelah mengatakan prinsip tadi, menggabungkan semua golongan, mereka berkata bahwa kelompok ini semua punya kelebihan. Maka kejelekan-kejelekannya kalah, tertutup dengan kelebihan-kelebihannya. Kalau kalian mau membantah mereka, jangan disebutkan kejelekannya saja, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Mereka ini mengkafir-kafirkan kaum muslimin, tapi mereka semangat jihadnya tinggi. Sufi itu sesat, menyimpang, tapi mereka akhlaknya bagus. Itu baru adil. Kalau enggak begini, namanya khianat katanya. Lihat, mulai mencerca ulama. Mulai mencerca ulama. Kok mencerca ulama, Ustaz? Kan menyatakan kalau menentang atau kalau membantah ahlul bid'ah harus menyebutkan kebaikannya. Dari mana sisi mencerca ulama? Mencerca ulama barakallahu fikum, lihatlah dengan mata yang jeli para ulama kalau memperingatkan ahlul bid'ah, apa menyebut kebaikannya? Tidak. Dan mereka katakan apa? Yang tidak menyebut kebaikan mereka pengkhianat. maka masyayikh kita disebut pengkhianat, karena menyebut kelompok-kelompok yang sesat tadi dengan kejelekannya saja, tidak menyebut kebaikannya. Nah saat itu Syekh Utsaimin berbicara, kata beliau, yang saya dengar sendiri dengan telinga saya, kalau kita memuji orang yang sedang kita peringatkan bahayanya, akan hilang peringatan kita secara makna. Secara makna. Kata beliau, la dhahabat tahdhir law haddarna min unasin thumma namdahuhu. Kalau kita memperingatkan dari bahaya beberapa orang dan kemudian kita puji mereka, akan hilang peringatan kita. La dhahabat tahdhir. Kesan tahdhirnya hilang apa tidak hilang? Hilang. Hati-hati dari orang ini, orang itu pembohong, penipu, tapi dia baik loh. Ya hilang peringatannya. Buyar. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya ahli sunnah. Ya ahli sunnah, belajarlah dari sejarah. Apa yang sudah terjerumus di dalamnya ikhwanul muslimin, jangan diulangi. Kalau diulangi terjadilah sururiyah. Apa yang terjadi dari kesalahan sururiyah, jangan diulangi. Nanti akan terjadi kejelekan yang sama, yaitu kejelekan sururiyah dalam bentuk baru. Para mutalawwinin, apa bentuk barunya? Bentuk barunya fihim hasanat. Tadi kan mengatakan mengambil kelebihan-kelebihan. Bentuk barunya, mereka juga punya kebaikan. Ini bahayanya. Mereka juga punya kebaikan. Mereka juga punya kebaikan. Setiap ada yang membantah, setiap ada yang memperingatkan, mentahdhir dari bahaya satu golongan atau satu orang yang menyimpang, mesti akan diperingatkan dan tegur. Ya akhi, mereka juga punya kelebihan. Mereka juga punya hasanat. Fihim hasanat. Fihim hasanat. Kalau dicari hasanah mereka, mungkin ada walaupun enggak niat. Walaupun enggak sengaja. Iya kan? Karena orang pendusta pun kadang jujur. Iya Pak, iya. Kepada dokter tidak mungkin berdusta sang pendusta. Pasti jujur dia. Kalau bohong kepada dokter, dia sendiri yang rugi. Barakallahu fikum. Maka kalau ya mungkin aja Nasrani, Yahudi bagi-bagi supermi, apa itu kebaikan mereka yang harus dipuji? Enggak perlu dipuji. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebaikan-kebaikan ahlud dalal. Secara makna silakan baca di dalam Ighwathatul Lahafan. Kebaikan-kebaikan ahlud dalal itu seperti umpan di mata kail. Ketika kalian memancing, seperti umpan di mata kail. Jangan kamu berkata bahwa orang itu, jangan berkata para ikan-ikan ini, jangan mengatakan, wah manusia baik ya, ngasih udang. Jangan. Mengapa? Karena kebaikan mereka itu justru akan membawa mereka sesat. Ini sesat akidahnya, kemudian akhlaknya baik banget. Bukankah kebaikan akhlaknya akan menyeret mereka kepada kesesatan akidah? Seperti udang tadi. Wah bagus sekali akhlaknya, terbawa satu. Wah bagus sekali akhlak, terbawa dua, terbawa tiga. Kemudian diseret kepada akidah yang sesat. Itu jangan dipuji. Itu barakallahu fikum seperti umpan di mata kail. Barakallahu fikum. Demikian pula ucapan-ucapan para ulama yang lainnya, bahwa mereka ahlud dalal didukung oleh syaitan untuk berakhlak baik. Mengapa? Kira-kira sama alasannya, supaya dalalahnya laku. Kalau dia membawa kesesatan, akhlaknya jelek, enggak diterima kesesatannya. Dakwah kufurnya, dakwah sesatnya, dakwah bid'ahnya enggak akan diterima. Kan akhlaknya jelek. Maka syaitan yang nyuruh, kamu jangan begini, berakhlaklah mulia. Harus kamu dermawan. Harus kamu perbaiki hubungan tetangga. Harus kamu ini, barakallahu fikum, yang sering terjadi. Sedangkan sebaliknya, orang yang akan mengajak kepada yang lurus, syaitan menggodanya. agar jangan berakhlak mulia. Menentangnya, menghalanginya dengan berbagai macam cara. Dipanas-panasi supaya emosi. Akhirnya emosi. Begitu emosi, marah-marah. Marah-marah, ucapannya kadang-kadang kebablasan. Padahal niatnya mengajak kepada kebenaran. Tapi caranya kasar. Taib, bandingkan antara keduanya. Orang mengajak kepada kekufuran, kesesatan dengan akhlak yang baik. Dan orang yang mengajak kepada kebenaran tetapi kasar. Mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berbahaya? Yang dengan kasar ini lebih ringan, karena yang dia mengajaknya tetap pada kelurusan atau pada akidah yang baik. Tidak akan sampai pada kekafiran. Tapi yang ini, walaupun akhirnya baik, ternyata menyeret pada kekufuran, kesesatan, penyimpangan. Maka pakailah kacamata ulama, jangan pakai kacamata perasaan. Pakailah kacamata ulama, jangan pakai kacamata kebodohan. Dan lihatlah dengan kacamata ilmu, jangan dengan kacamata hawa. Apa kacamata hawa? Kacamata hawa itu, saya senang sama orang ini karena dia baik sama saya. Yang ini saya gak suka karena dia kasar sama saya. Jadi urusannya apa? Urusannya saya. Karena saya. Saya untung, saya senang, saya dikasih, saya dibagi, saya diberi, saya disayangi. Kalau itu, saya dimarahi, saya ditegur, saya ditendang, saya dipukul. Kamu dasar bodoh. Tapuk tangannya. Padahal tapuk yang tidak sampai melukai. Wah, dendamnya 10 tahun gak hilang. Jangankan dipukul, ditegur saja dengan baik. Kamu itu ittaqillah. Tinggalkan yang begini, tinggalkan yang begitu. Oh, dendam. Dia benci sama saya. Dia tidak suka sama saya. Loh, kok aneh? Tidakkah kamu lihat dengan kacamata ilmu mengapa saudaramu marah kepadamu? Kalau marahnya karena ingin meluruskan kamu dari kesalahan pada kebenaran, dari kebinaan pada sunnah, maka bersyukurlah kamu punya sahabat yang baik menegur kamu. Tetapi sebaliknya, yang berbuat baik kepada kamu dalam segi akhlaknya, menyayangi kamu, sering membantu rumahmu, memberikan ini, memberikan itu, bahkan membelikan motor untukmu, tetapi kalau dia menyimpang, kamu harusnya bukan cinta sama dia, benci. Udah, saya gak butuh, saya gak perlu ini semua. Kamu kapan mau taubat? Begitu semestinya. Kamu kapan mau meninggalkan kebinaan, penyimpangan? Kembali pada sunnah. Saya gak butuh ke semua ini. Seperti itu. Harus dengan kacamata agama. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan ini barakallahu fikum selalu berulang. Seperti metamorfosa dalam bentuk baru. Ikhwaniyah sudah mulai punah, muncul dalam bentuk baru namanya sururiyah. Sururiyah sudah mulai punah, muncul lagi bentuk baru namanya apalagi. Terus nama baru. Maka barakallahu fikum. Kalau ada satu golongan, satu kelompok mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama dengan ini, Hati-hati. Walaupun kalimatnya tidak sama, tetapi intinya sama. Sudah, kalian jangan saling salah menyalahkan. Sebentar, maksudnya kemana ini? Kamu gitu kan? Jangan saling salah menyalahkan, berarti mulut kita dibelenggu. Ada kemunkaran, kita suruh diam. Ya gak bisa. Kita diwajibkan untuk mencegah kemunkaran. Gak bisa. Pokoknya kamu tidak boleh bicara. Tidak mungkin. Harus bicara. Mana hak, mana batil. Mana benar, mana salah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Walaupun dituduh pemecah belah salafiyin. jangan kamu gubris. Kalau kamu melihat kemunkaran, inkari bahwa ini munkar. Kalau ini kesesatan, kita katakan ini sesat. Kalau dikatakan bahwa orang ini mengajarkan kepada kejelekan dan kemudian terbukti, kamu katakan dia mengajarkan kejelekan. Selesai. Itu perintah Allah SWT. Enggak akan gugur dengan ucapan siapapun. Barakallahu fikum. Mengapa? Khawatir. Apa yang sudah dikubur dari prinsip-prinsip Ikhwanul Muflisin akan digali kembali oleh sebagian orang yang mengaku Ahlus Sunnah. Itu yang kita khawatir. Akan digali kembali tulang belulangnya, akan digali kembali puing-puingnya, kemudian dibangun kembali dalam bentuk lain. Bermetamorfose. Berubah, berganti dalam bentuk lain. Hati-hati. Harus jeli. Prinsip yang satu ini yang sedang kita bahas pagi ini tidak akan berubah. Saya ulangi, prinsip amar ma'ruf nahi munkar tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Kalaupun mungkin berubah caranya satu saat dengan saat lain, saat aman dengan saat tidak aman berbeda caranya. Saat demikian beda. Orang yang Ahlus Sunnah dengan orang yang di luar Ahlus Sunnah juga ingkar munkarnya akan berbeda. Jelas akan berbeda. Kalau kita kenal dia Ahlus Sunnah, maka kita akan tegur dia fima bainana wa bainahu, antara saya dengan dia saja. Ya akhi, engkau begini, engkau begitu. Kalau tidak bisa, lebih keras sedikit. Kalau tidak bisa, laporkan kepada para ulama. Ya syekh, tempat kami ada orang yang seperti ini. Sudah kita tegur, tapi dia tetap dengan prinsipnya. Apa sikap kita? Akan diajarkan. Kalau memang sudah waktunya untuk diumumkan bahwa dia begini dan begitu, maka kita umumkan. Mau tidak mau, kehormatan agama lebih penting daripada kehormatan si fulan dan si alan. Barakallahu fikum, wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.